أفلا يتدبرون القرآن. Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Kenapa kita tidak merinding? Kenapa kita tidak bergetar? Sedangkan gunung bergetar, pecah. Lau anzalna hadzal qur'ana ajala ala jabalin laraitahu khashian mutasaddian. Karena hati Anda tidak cocok untuk Al-Qur'an. Bagaimana tanaman ditanam di luar pada sebuah batu yang tidak bisa dicangkul dan tidak bisa dikasih air? Karena hati Anda dari besi. Bagaimana mau ditanamkan air Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, andainya hati dari besi dan batu? Karena hati sudah terbohol. Bagaimana mau dimasukkan kebenaran dan hikmah jika seandainya dia tidak mau menerima? Karena hati sudah seperti bejana yang terbalik, bagaimana mencurahkan hikmah, ilmu, kebenaran jika seandainya pantatnya sudah ke atas dan tudungnya sudah ke bawah? Tidak bisa dan tidak bisa. Ini menunjukkan perlu kembali mencetak hati sebagaimana hati sahabat Rasulullah.